السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي الله رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada matan وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa subhanahu, dan dia subhanahu qad jama'a fi ma wasafa, telah menggabungkan fi ma, di dalam jama'a fima wasafa wasama bihi nafsahu bain nafi wal itsbat, telah menggabungkan antara nafi dan itsbat. Fima wasafa wasama bihi nafsahu, dalam keimanan terhadap sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, dan nama yang Allah namai dirinya dengannya. Fala udhura li ahli sunnah wal jamaah, maka tidak ada sikap berpaling dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada sikap berpaling bagi ahli sunnah wal jamaah. Amma ja'a bihil mursalun, terhadap ajaran yang dibawa oleh para utusan Allah. Fa innahu siratal mustaqim, karena ajaran tersebut adalah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, yang sangat orang-orang yang sangat jujur dan setelah disebutkan orang-orang as-siddiqin yang terkandung dalamnya mana orang-orang yang sangat, yaitu sifat yang sangat jujur dan sifat yang sangat membenarkan kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, perkataan penulis yang barusan saya bacakan tersebut, hakikatnya terdapat penjelasan manhaj yang Allah tetapkan di dalam kitabnya dalam untuk menetapkan nama dan sifatnya, yaitu manhaj yang wajib kaum mukminin berjalan di atasnya. Apa manhaj tersebut? Qad jama'a fi ma wasafa wa sama bihi nafsahu, yaitu di dalam penetapan seluruh nama dan sifat Allah, jama'a menggabungkan bain nafi wal itsbat, antara peniadaan dan penetapan. Wa huwa, adapun yang dimaksud peniadaan dan penetapan sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang terdahulu, yaitu intinya penetapan adalah menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun peniadaan intinya adalah meniadakan sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari aib ataupun naqais, yaitu perkara-perkara yang kurang sempurna. Kemudian bagi Ahlussunnah wal Jamaah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka disimpulkan oleh penulis di sini bahwa sikap tersebut mendasari Ahlussunnah wal Jamaah untuk tidak berpaling dari amma ja'a bihil mursalun, ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Mengapa demikian? Karena ajaran tersebut adalah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapakah mereka itu yang telah mendapatkan kenikmatan berupa ilmu dan amal? Siapakah mereka itu? Yang pertama nabiyun, para nabi. Dan yang kedua siddiqun, yang menggabungkan sifat yang sangat di dalam masalah siddiq wa tasdiq, di dalam masalah kejujuran dan membenarkan kebenaran. Mereka ini orang-orang yang sangat taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sempurna keikhlasannya. Dan juga demikian yang ketiga adalah asyuhada. Asyuhada yaitu orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan asyuhada karena memang masyhud lahu al-jannah, yaitu karena dipersaksikan baginya surga. Dan juga demikian malaikat saya ulangi dinamakan yaitu asyuhada karena memang mereka ini orang-orang yang dipersaksikan bagi mereka al-jannah. Dan juga demikian yang terakhir adalah orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah as-salihun. As-salihun adalah orang-orang yang al-qa'im bi huquqillah dan huquqi ibadi, yaitu yang menunaikan hak Allah dan juga hak hamba-hambanya. Jadi bukan hanya salat, puasa, tetapi juga mereka orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang ketika bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, ketika seseorang bermuamalah dengan hamba-hamba Allah yang lainnya, maka dia menunaikan hak-hak tersebut. Hak-hak Allah ditunaikan dan hak-hak hamba-hamba Allah pun ditunaikan. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas apa yang sudah disampaikan sepertinya pada pertemuan yang lalu, ataupun kalau belum secara global dari apa yang sudah disebutkan dalam matan ini. Maka sekarang kita sedikit mempelajari penjelasan lebih lanjut tentang penggabungan antara nafi dan itsbat. Ikhwan billahi rahimani wa rahimakumullah, prinsip al-sunnah wal jamaah di dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah, bahwasanya prinsip mereka sebagaimana prinsip yang Allah tetapkan, yaitu menggabungkan antara nafi dan itsbat. Tidak ada di dalam Al-Qur'an hanya itsbat saja, dan tidak ada pula hanya nafi saja. Akan tapi yang ada adalah nafi sekaligus itsbat. Jika kita perhatikan hikmah dari penggabungan nafi dan itsbat ini, karena memang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu akan nampak dengan sempurna dan baik jika ditetapkan sifat yang sempurna baginya dan ditiadakan sifat yang merupakan kebalikan dari sifat sempurna, yaitu berupa aib dan kekurangan. Maka pantaslah kalau digabungkan antara nafi dan itsbat. Adapun nafi, sebagaimana sudah disampaikan, bahwasanya nafi adalah peniadaan seluruh yang berlawanan dengan kemasan Quran Allah, berupa aib dan kekurangan, seperti peniadaan adanya sekutu bagi Allah, peniadaan mengantuk, peniadaan tidur, peniadaan lupa, peniadaan bodoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nafi. Adapun itsbat adalah menetapkan kemasyhuran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan menetapkan sifat ar-rahman, sifat al-qudrah, sifat al-hikmah, sifat al-ilm bagi Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, dengan nafi Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari setiap aib dan kekurangan yang bertentangan dengan kemasyhuran Allah. Dan dengan itsbat Allah Subhanahu wa ta'ala ditetapkan baginya, saya ulangi, dengan itsbat ditetapkan bagi Allah seluruh kemasyhuran sesuai dengan keagungannya. Adapun ciri-ciri nafi dan itsbat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-sunnah wal jamaah sangatlah menekankan nafi itu mujmal dan itsbat itu mufassal. Adapun ahli bid'ah, di antara mereka ini kalau mengitsbat maka dia mereka itu mujmal, global. Sedangkan kalau nafi mereka itu mufassal, terperinci. Hal itu karena syubhat ta'til mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan hikmah apapun alasan nafi itu mujmal dan itsbat itu mufassal, itulah ciri khas aqidah sunnah wal jamaah menekankan nafi itu mujmal dan itsbat itu mufassal. Karena memang prinsip tersebut prinsip yang banyak disebutkan di dalam nas. Prinsip yang paling banyak disebutkan dalam nas adalah nafi itu mujmal dan itsbat itu mufassal. Walaupun terkadang ada nafi yang mufassal disebutkan dalam nas, tetapi apa yang terbanyak adalah nafi itu mujmal dan itsbat itu mufassal. Kemudian yang kedua, maksudnya yang di paling ditekankan, kalaupun bukan paling banyak, paling ditekankan dalam nas, yaitu nafi itu mujmal dan itsbat itu mufassal, seperti yang saya ingat paling ditekankan. Atau kalau apa namanya, kalau tidak salah ingat, maka termasuk kuantitas pun, yaitu sisi jumlah pun paling banyak disebutkan hal ini. Jika tidak salah ingat demikian, tapi setidaknya yang jelas-jelas yaitu ditekankan penekanan nafi, ditekankan nafi mujmal dan itsbat mufassal dalam nas melebihi daripada ada memang ada dalam nas nafi yang mufassal, tapi itu tidak menjadi penekanan di dalam nas bagaimana penekanan prinsip nafi mujmal dan itsbat mufassal. Kemudian kalau kita perhatikan nafi mujmal dan itsbat mufassal itu semakin kuat menunjukkan kemansuran Allah dan keterpujian Allah. Karena yang kalau nafi mujmal global berarti yang ditiadakan seluruh aib dan kekurangan sempurnaan. Kekurangan. Berarti lebih menunjukkan apa kemahasempurnaan Allah daripada nafi yang mufassal. Dan juga demikian itsbat yang mufassal semakin ditetapkan satu sifat sempurna dan ditetapkan sifat sempurna yang lainnya, maka semakin bertambah dan bertambah kemahasempurnaan Allah nampak pada yaitu didapatkan oleh seorang hamba ketika mendapatkan adanya nas terperinci tentang itsbat penetapan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hati seorang hamba ketika mendapatkan nas itsbat penetapan kemahasempurnaan Allah secara terperinci, semakin diperinci akan semakin nampak kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga demikian selain dinas ditekankan, lebih ditekankan, kemudian yang kedua semakin kuat menunjukkan kemahasempurnaan Allah dan keterpujian Allah. Alasan penekanan nafi mujmal dan itsbat mufassal yakini dalam sunnah jamaah. Yang alasan yang ketiga yaitu itsbat itu maksudun li dzatihi. Itsbat itu tujuan langsung, yaitu langsung menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Sehingga pantas kalau ditafsir, diperinci. Sedangkan nafi itu maksudun li ghairihi. Nafi itu sebagai perantara untuk suatu tujuan. Dinafikan sifat aib dari Allah Subhanahu wa taala itu maksudun li ghairihi. Ada tujuan selain itu. Itu perantara untuk mendapatkan tujuan lainnya. Itu apa? Penetapan kesempurnaan yang menjadi kebalikan dari sifat aib atau naqas kurang sempurna yang ditiadakan. Misalnya Allah Ta'ala berfirman wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabb-mu tidak mendzalimi siapapun, atau saya ulangi, dan Rabb-mu tidak mendzalimi siapapun, kurang lebihnya demikian artinya. Di sini dalam ayat ini ditiadakan sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maqsudun li ghairihi. Maqsudun li ghairihi. Ada tujuan lain. Bukan semata-mata meniadakan sifat aib saja. Sifat aib saja memang meniadakan sifat aib saja maksudnya. Bukan semata-mata itu. Meniadakan sifat aib saja memang hal yang harus ada, yaitu peniadaan itu hal yang harus ada. Dan itu adalah hal yang baik dan hal yang benar. Tetapi jangan lupa, dari satu sisi yang lainnya itu sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang lainnya. Yaitu untuk menetapkan kemahasempurnaan sifat yang menjadi kebalikan dalil. Untuk menetapkan sifat kemahasempurnaan, saya ulangi seperti itu, yang menjadi kebalikan sifat zalim yang ditiadakan dalam ayat tersebut. Apa itu adil? Dalam rangka menetapkan sifat adil bagi Allah Ta'ala, maka Allah meniadakan sifat zalim dari diri. Adapun kalau penetapan sifat sempurna, maka maksudin lidatihi, tujuannya langsung. Begitu ditetapkan satu sifat sempurna, ya langsung mengena tujuan, yaitu menetapkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. langsung nampak kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ditiadakan sifat aib, satu sifat aib dari diri Allah taala, haruslah diteruskan kelanjutannya, tujuan berikut, tujuannya setelah itu apa itu? Penetapan kesempurnaan yang menjadi kebalikan dari sifat ya, yaitu aib yang ditiadakan. Kalau enggak mau menetapkan sifat sempurna yang menjadi kebalikan sifat aib yang ditiadakan, maka itu bukanlah nafi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah nafi yang benar. Kalau seorang memahami misalnya firman Allah taala wala yadhlimu rabbuka ahada. Kita tanya seseorang yang memahami ayat ini, apakah kamu meyakini Allah tidak zalim? Ya. Tapi apakah kamu mau menetapkan bahwasanya Allah itu adil? Karena adil itu adalah kebalikan dari sifat zalim. Tidak. Maka yang seperti ini enggak benar. Peniadaan yang salah. Nafi yang salah. Nafi yang tidak dikehendaki oleh Allah taala. Karena nafi di situ maksudun li ghairihi, ditujukan untuk selainnya, yaitu ada tujuan di balik itu, di balik penafian tersebut. Itu alasan ketiga mengapa nafi itu mujmal dan itsbat itu mufassal. Karena memang nafi itu maksudun li ghairihi, pantas kalau mujmal. Dan itsbat itu maksudun li dzatihi, dan pantas kalau ditafsir, karena langsung sudah sampai pada tujuan. Kalau maksud dan digairihi, maka untuk sampai kepada tujuan dengan tergambar sempurna dan baik, maka apa? Ditiadakannya itu, jenis peniadaannya itu mujmal, global. Sehingga sifat yang ditetapkan, yang menjadi kebalikan dari sifat aib yang ditiadakan, secara global pun juga sifatnya apa? Sifatnya kemahasempurnaan Allah, kemahasempurnaan yang nampak menunjukkan apa? Demikian besarnya. Kemudian berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, kalau nafi, alasan yang berikutnya, nafi yang mufassal yang terperinci itu berarti menunjukkan ifbat yang mufassal pula. Ditiadakan dalil berarti tetapkan adil. Adapun kalau nafi itu global, maka yang ditetapkan bukan hanya satu sifat sempurna, tapi seluruh sifat sempurna ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih mengena dalam menunjukkan kemahasempurnaan Allah dengan nafi yang mujmal. Kalau nafi yang mufassal menafikan satu dari satu sifat aib dari diri Allah, maka yang ditetapkan adalah sifat yang menjadi kebalikan satu sifat aib itu saja. Sifat sempurna yang menjadi kebalikan satu sifat aib itu saja. Tapi kalau nafi itu mujmal, yang ditetapkan adalah seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam matan yang kita pelajari ini, wa huwa subhanahu tajamma fi ma wasata wa sama bi nafsa wa baina nafi wal ithbat, intinya Allah taala menggabungkan antara nafi dan ithbat dalam masalah apa? Keimanan terhadap nama dan sifat Allah, nama dan sifatnya. Jadi hakikatnya dalam matan ini penulis mengajarkan kepada kita tentang faedah berikutnya, yaitu tentang pembagian sifat. Karena beliau menyebut nama dan sifatnya, serta menyebut nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Maka perlu diambil faedah di sini adanya pembagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Di samping perlu dijelaskan juga apa itu nama dan apa itu sifat. Sebelum kita masuk dalam pembagian sifat Allah, maka mari kita kenal sedikit apa itu nama dan sifat. Jadi untuk mempelajari tentang Allah Ta'ala, maka perlu mengenal empat istilah terkait dengan pembahasan tentang Allah Ta'ala, atau empat bab besar. Yang pertama, Babul Asma', bab pembahasan tentang nama-nama Allah. Yang kedua, babul sifat, pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Yang ketiga, babul af'al, pembahasan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Dan yang keempat, babul ikhbar, yaitu pembahasan tentang kabar tentang Allah. Dan kalau kita cari hubungan antara keempat istilah tersebut, maka bisa diambil sebuah kesimpulan, babul ikhbar ausa min babil af'al, bab pengkabaran tentang Allah lebih luas daripada bab tentang perbuatan Allah. Wa babul af'al ausa'u min babis sifat, sedangkan bab tentang perbuatan Allah lebih luas daripada bab tentang sifat Allah. Wa babus sifat ausa'u min babil asma, sedangkan bab tentang sifat Allah lebih luas daripada bab tentang nama Allah. Jadi kalau diberi simbol matematik lebih besar seperti kerucut itu, maka kabar ditaruh sebelah kiri. Kemudian urutan berikutnya perbuatan, urutan berikutnya sifat, dan paling kanannya adalah apa? Nama. Nama. Berarti yang ini menunjukkan bahwasanya peraturan yang paling ketat dalam masalah penetapan adalah penetapan tentang nama Allah. Jadi karena itu kalau antum ingat belajar tentang Al-Qaidul Mutlak, maka yang paling ketat peraturannya adalah terkait dengan penetapan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih longgar terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih longgar lagi tentang perbuatan Allah, dan lebih longgar lagi tentang bagaimana kita mengkabarkan tentang Allah Ta'ala. Nah, konsekuensi dari hubungan tadi, bahwa setiap nama Allah pasti mengandung sifatnya dan pasti mengandung pengkabaran tentangnya. Adapun terkait dengan sifat, ada sifatnya. Pilih ya. Nanti setelah ini ada penjelasan tentang pembagian sifat. Kemudian yang kedua, sifat Allah pasti bisa menjadi khabar tentang Allah. Kalau salah satu sifat Allah adalah lihat tangan, bahwasanya Allah memiliki tangan, maka kita bisa kabarkan Allah memiliki tangan yang hakiki, yang sebenarnya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, setiap sifat fi'liyah pastilah menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak setiap perbuatan yang disandarkan kepada Allah bisa ditetapkan darinya sifat Allah secara mutlak. Maksudnya tanpa takyid, tanpa keterangan pengikat. Ini statement-statement masing-masing tadi sebetulnya membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Namun karena ini sebatas pengenalan Al-Aqidah Wasithiyah ini dan tempatnya dalam menyampaikan hal itu sebetulnya di kitab-kitab terkait dengan kaidah dalam nama, dalam pembahasan tentang nama dan sifat Allah, di antaranya sebagiannya dijelaskan dalam Al-Qaidul Mutlaq dan sebagiannya lagi dijelaskan lebih dalam di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi saya ulangi, setiap sifat fi'liyah pasti menunjukkan perbuatan Allah, namun tidak setiap perbuatan yang disandarkan kepada Allah bisa ditetapkan darinya, dari perbuatan tersebut, sifat Allah. Allah melakukan ini dan itu. Allah melakukan ini. Tidak setiap perbuatan Allah pasti kita bisa mengatakan Allah kalau begitu bersifat dengan sifat itu secara mutlak. Secara mutlak maksudnya tanpa ada keterangan mengikat. Baik, kemudian setiap perbuatan Allah pastilah bisa menjadi khabar tentang Allah. Namun belum tentu setiap khabar tentang Allah bentuknya berupa perbuatan Allah. Penjelasan tentang perbuatan Allah maksudnya. Belum tentu setiap khabar tentang Allah bentuknya berupa penjelasan tentang perbuatan Allah. Khabar tentang Allah bentuknya bisa penyebutan tentang nama atau sifat Allah ataupun perbuatan Allah. Kemudian Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita perhatikan apa yang disebutkan dalam matan, maka beliau mengenalkan dua istilah. Fima wasofa wasamma bihi nafsahu. Dalam sifat dan nama yang Allah sifati dan namai dirinya dengan. Berarti nama dan sifat. Apakah definisi al-ism atau nama tersebut? Nama secara bahasa, jika kita belajar tauhidul asma wa sifat, tauhidul asma wa sifat, isim itu apa atau nama itu apa? Enggak tahu. Padahal sudah sampai mau khatam kitab yang sedang dipelajarinya. Istilah yang paling mendasar, nama dan sifat tidak tahu. Ini kan ironis. Yang pertama, nama. Nama secara bahasa, al-lafdul maudhu' li makna. Ta'yinan atau tamyiza. Lafaz yang diperuntukkan untuk suatu makna berfungsi sebagai penentu sesuatu atau sebagai pembeda dari selainnya. Berfungsi sebagai ta'yin, penentu sesuatu, atau tamyiz, yaitu pembeda dari selainnya. Atau ada yang mendefinisikan lainnya, nama itu adalah ma dalla 'ala dzat wa ma qama biha min as-sifat. Kalau yang pertama tadi, lafaz yang diperuntukkan untuk suatu makna berfungsi sebagai penentu sesuatu atau sebagai pembeda dari selainnya. sama-sama kotaknya, yang satu kotak pensil, yang satu kotak HP. Maka untuk membedakan orang perlu menamainya dengan satu nama. Sama-sama bulat, yang satu bola, yang satunya undi-undi. Sehingga orang menamainya dengan nama yang fungsinya ta'yin, untuk menentukan sesuatu yang dia inginkan. Misalnya saya ingin beli bulat-bulat itu, apa namanya, kan gitu, untuk menentukan keinginannya. Oh, undi-undi. Atau membedakan dengan yang lainnya. Saya membawa dua benda bulat, yang satu bernama dinamai undi-undi, yang satunya bola. Baik. Atau definisi yang lain dari nama, yaitu madalla 'ala dzat wa maqama biha min as-sifat. Sesuatu yang menunjukkan kepada dzat dan sifat, dan menunjukkan kepada sifat yang ada pada dzat tersebut. Sesuatu yang menunjukkan kepada dzat dan menunjukkan kepada sifat yang terdapat pada dzat tersebut. Sehingga kalau seorang mengatakan Ar-Rahman itu nama Allah, maka berarti Ar-Rahman menunjukkan kepada zat Allah sekaligus sifat Allah. Sifat. Allah. Sekaligus menunjukkan sifat Allah. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun al-husna, sebagaimana sudah kita pelajari mana al-husna, yaitu yang paling indah. Karena al-husna adalah bentuk ta'nits dari ahsan, al-ahsan. Berarti ada makna penyangatan, terindah. Dan maksud terindah adalah yaitu memiliki sifat sempurna, ditinjau dari segala sisi, tidak ada aib dari segala sisi. Itu makna al-husna, intinya seperti itu. Adapun al-asmaul husna berarti sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-asmaul husna al-ma'rufah, nama-nama Allah yang husna yang dikenal dalam nas adalah, ia adalah saya ulangi, al-asmaul husna al-ma'rufah, ia nama-nama Allah yang husna yang dikenal dalam nas adalah beliau menyebutkan 3 poin. Yang pertama, nama yang disebut dalam berdoa kepada Allah. Yang kedua, wa yallati ja'at fil kitab was sunnah, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan yang ketiga, wa yallati taqadil madah was sana bi nafsihi, yaitu yang lafadznya mengandung pujian terhadap Allah. Lafadznya itu sendiri sudah mengandung pujian terhadap Allah. Karena setiap nama Allah adalah sifat Allah. Dan Allah terpuji dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Maka pantas lafadz nama Allah itu sendiri sudah menunjukkan apa? Keterpujian Allah Subhanahu wa taala, sudah menunjukkan pujian bagi Allah Ta'ala. Baik. Kemudian di samping tadi poin yang pertama tadi, nama yang disebutkan dalam berdoa kepada Allah juga nama yang poin yang pertama tadi adalah nama yang digunakan untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah dengan melaksanakan tuntutan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya yang disebut di dalam berdoa, tapi dalam ibadah lainnya selain ibadah apa? Ibadah doa juga nama Allah itu jika dilaksanakan tuntutannya di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan apa? Akan menyebabkan seorang hamba itu bisa meraih kesempurnaan di dalam ubudiyah, yaitu dalam peribadatan. Dalilnya mana dari definisi poin pertama tersebut? Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah biha, dengan nama-nama tersebut. Artinya kalau doa itu doa masalah dengan menyebut nama Allah, kalau doa itu doa ibadah, yaitu beribadah selain berdoa dengan melaksanakan tuntutan peribadatan yang terkandung dalam nama Allah. Oleh karena itu poin yang pertama tadi, nama yang disebut dalam berdoa kepada Allah dan yang dilaksanakan tuntutan peribadatan yang terkandung di dalamnya dalam beribadah kepada Allah. Jadi itu mungkin setidaknya dikatakan lebih tepat daripada pilihan kata tadi, yaitu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu nama yang tuntutan peribadatan yang terkandung di dalamnya dilaksanakan dalam beribadah kepada Allah. Baik. Adapun kalau kita perhatikan bentuk lafaz nama Allah secara sorof, maka yang banyak didapatkan adalah nama-nama yang nama Allah yang sigatnya, bentuknya itu ismul fa'il atau sigah al-mubalaghah. Atau asifah musyabbah. Contoh nama Allah ya Allah, Rahman, Rahim, Al-Ghafur. Kemudian bolehkah, ada satu faedah tambahan di sini sebelum kita beralih kepada tentang sifat Allah. Bolehkah manusia memakai nama yang sama dengan nama Allah? Jawabannya sebagaimana disebutkan oleh Muqayyim rahimahullah taala. Kalau nama tersebut adalah nama-nama Allah yang khusus bagi Allah, mengandung makna khusus bagi Allah, selain Allah tidak layak dinamai dengan nama tersebut karena tidak layak. Nah, karena apa, kandungan nama tersebut adalah khusus bagi Allah yang berhak menyandang nama tersebut, maka tidak boleh. Adapun kalau nama-nama yang bisa disebut selain Allah dengannya, dan juga saya ulangi, nama yang Allah dinamai dengan nama tersebut, dan selain Allah pun juga bisa dinamai dengan nama tersebut, karena ada kesamaan dari sisi asalnya, asal dari makna, seperti as-sami', as-sami', asal mendengarnya, makna as-sami' yang maha mendengar, itu kan saya ulangi, yang mendengar ya, kalau pada manusia ya cukup yang mendengar, kalau pada Allah ya yang maha mendengar. Kan ada makna mendengar di dalamnya. Ditinjau dari sisi asal makna mendengar, bukan dari sisi kualitas pendengaran. Tetapi bukan ditinjau dari sisi kesempurnaan pendengaran, tapi ditinjau dari sisi asal makna. Pokok dari makna mendengar, asal makna mendengar. Maka makhluk layak untuk dikatakan as-sami', sami'. Jadi kalau ada makhluk namanya sami', tidak masalah. Ra'uf tidak masalah. Rahim tidak masalah. Tapi kalau ar-Rahman, beda kandungannya dengan Rahim. Ar-Rahim. Kalau seorang bernama dengan nama Rahim tidak masalah, asal tidak meyakini di dalam nama tersebut terkandung makna yang sempurna sebagaimana Allah. Begitu. Kalau ada nama anak dinamakan nama Sami, tidak masalah asal orang tuanya tidak meyakini atau anak tersebut tidak meyakini dirinya bisa mendengar sebagaimana Allah mendengar. Mendengar beda alam. Alam akhirat juga bisa mendengar suara yang ada di dalam alam akhirat, alam kubur, alam barzah, dan alam dunia. Tidak demikian. Baik, misalnya itu beda pendengaran Allah dengan pendengaran selain Allah. Allah maha mendengar, baik itu suara yang ada pada alam akhirat, alam barzah, maupun alam dunia. Secara bersamaan. Kemudian, jadi kalau diandaikan ada suara yang ada suara secara bersamaan, maksud saya demikian, kalau diandaikan ada suara yang bersamaan, yang satu di alam dunia, satunya alam barzah, satunya alam barzah, satunya alam akhirat, maka Allah mampu mendengarnya dengan sempurna. Baik. Nama-nama Allah sekarang bagaimana kaitannya dengan beralif lam atau tidak beralif lam? Jadi kita sudah tahu tadi bahwasanya nama-nama Allah yang boleh dipakai untuk selain Allah adalah yang tidak mengandung makna khusus bagi Allah. Nah, kalau nama-nama ini itu dibebaskan dari alif lam, maka tidak ada perselisihan ulama tentang kebolehannya. Itu yang tidak mengandung makna-makna khusus, makna-makna khususan bagi Allah. Kalau tidak disertai alif lam, misalkan Rahim enggak disertai alif lam, bukan ar-Rahim, jadi Rahim gitu saja. Tidak disertai alif lam, dan di dalamnya yang jelas, yang pertama di dalamnya mengandung makna yang bukan tidak hanya khusus bagi Allah. Saya ulangi, tidak mengandung makna yang khusus bagi Allah, maka ini apa? Maka ini boleh. Tidak ada perselisihan ulama, tidak ada perselisihan di antara ulama. Adapun jika diberi alif lam nama Allah, namun dalam nama tersebut tidak ada makna khusus bagi Allah, artinya kalau di berikan kepada selain Allah nama tersebut. Masih memungkinkan dari sisi asal maknanya. Maka bagaimana kalau menggunakan alif lam? Maka hal ini wallahu ta'ala alam shawab diperbolehkan dengan tiga alasan. Yang pertama, nama adalah isim alam. Meskipun jadi meskipun beralif lam, namun karena nama tersebut nama adalah isim alam, maka berarti itu adalah sebuah lafadz yang digunakan untuk menandai musamma, yaitu objek yang dinamai. Jadi lebih kepada penamaan, bukan memperhatikan sifat yang terkandung di dalamnya sama sebagaimana sifat Allah. Apalagi pada nama pada selain Allah itu tidak mesti setiap orang yang bernama dengan nama itu pasti sesuai dengan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Kalau Rasulullah SAW ya namanya sesuai dengan sifat beliau. Tetapi kalau orang-orang biasa, maka belum tentu orang namanya dermawan, kemudian dia benar-benar dermawan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Bisa jadi abkhal nas, paling bakhilnya manusia. Orang yang dinamakan dengan untung, bisa jadi dia terkena musibah selama hidupnya berkali-kali dan sering. Sebaliknya orang yang bernama Siti Nelongso misalnya, nikah dengan Joko Prihatin misalnya, belum tentu kemudian hidupnya kedua orang ini Nelongso lan Prihatin. Bisa jadi dia melimpah ruah hartanya kemudian dan seterusnya. Seandainya ada yang seperti itu, tapi itu nama-nama yang tentunya dihindari. Baik. Kemudian alasan yang kedua. Jadi alasan yang kedua apa? Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an terdapat lafaz Al-Aziz, kata Al-Aziz dengan menggunakan alif lam. Dan ini disebut untuk suami dari wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti dalam surat Yusuf ayat 30. Dan juga demikian kata Al-Aziz juga dipakai untuk memanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti dalam surat Yusuf ayat 78. Dan alasan yang ketiga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim dengan sebutan Al-Karim. Sebagaimana riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian boleh, asalkan tadi enggak meyakini bahwasanya si anak yang diberi nama Al-Karim tadi memiliki sifat yang sama persis, yang sempurna sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa dengan alif lam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kurang 5 menitan ya. Saya kita lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.